Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab atau kutaib ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan majlis ilmu seperti ini semakin menambah iman, semakin menambah al-ilm, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan majlis ilmu itu bagaikan riyadun min riyadil jannah, bagaikan taman dari taman-taman surga. Maka ini merupakan sebuah kemuliaan dan isyarat kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kesempatan yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hendaklah kita syukuri, kita manfaatkan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kesempatan tersebut. Naam, karena di sana banyak dari saudara-saudara kita se-Islam, se-Iman, yang mereka menginginkan majlis ilmu, rutin untuk menghadiri majlis ilmu, namun kesempatan itu sangat kurang. Maka ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita lanjutkan pelajaran dari kajian rutin kita. Kita masih membahas beberapa tafsir dari surat-surat yang pendek. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tafsir dari surat An-Nasr. Kemudian kita masuk kepada tafsir surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Masad. Surat Al-Masad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablun min masad. Surat Al-Masad ini termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah. Yani surat yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun sebab turunnya surat ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin." Kata beliau, ketika turun firman Allah kepada Nabi Muhammad, "Wa andir, berilah peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluargamu, kepada kerabatmu yang dekat." Ya. Sebelum diturunkan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ketika diturunkan ayat ini, maka ini perintah kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka beliau mulai mengumpulkan, beliau naik ke atas bukit Safa, ya, dan beliau berteriak memanggil, ya, memanggil kerabatnya. Oleh karena itu, ketika kaum Quraisy di kota Makkah mendengar ada yang memanggil, ya, dan ternyata yang memanggil itu adalah orang yang mereka kenal, seorang amanah, ya, seorang yang dipercaya, akhirnya mereka berusaha datang berkumpul. Bahkan disebutkan ada sebagian yang tidak bisa hadir, mengutus seseorang untuk datang, ya, mendengar apa yang akan disampaikan. Kemudian setelah mereka semua berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqi?" Kata beliau setelah mereka semua berkumpul, ya, "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian ada satu pasukan di balik bukit, ya, ada satu pasukan di balik bukit yang ingin menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya?" Ya. Qalu, mereka menjawab, "Na'am, kami akan percaya kalau engkau menyampaikan demikian." "Majarrabna 'alaika illa sidqa," kata orang-orang Quraisy ini, "Majarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali berkata jujur, berkata benar." Ya. Saat itu mereka mengakui bahwa Muhammad ini seorang yang siddiq, seorang yang terpercaya, selalu berkata benar, ya. Namun nanti setelah beliau menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, ya, tidak sedikit dari mereka yang, ya, berdusta, menuduh bahwa Muhammad ini orang yang pendusta. Padahal sebelumnya mereka akui beliau seorang yang terpercaya, seorang yang jujur. Nah, di sini mereka mengatakan, "Majarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak mendapati engkau kecuali seorang yang selalu berkata jujur. Qala, maka Nabi Muhammad berkata, "Inni nadhirul lakum baina yaday 'adabin syadid." Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bahwa, ya, di hadapan kalian ada siksaan yang pedih. Yakni ancaman bagi mereka yang tidak masuk ke dalam Islam. Ancaman kepada mereka yang menyembah kepada berhala, kepada patung, kepada pohon, ya, bahwa di sana ada siksaan yang pedih dari Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian beliau menyampaikan risalah, ya, mendakwahkan, mengajak mereka untuk mengikuti atau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Abu Lahab, maka saat itu Abu Lahab, paman beliau, berkata, taballaka sa'iral yaum alihada jama'tana, kata Abu Lahab, celaka kamu, ya, celaka kamu pada hari ini. Alihada jama'tana, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami, ya, meremehkan, yakni merendahkan. Apa karena ini engkau mengumpulkan kami, berita seperti ini, ya. Fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surat yang kita pelajari ini, surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai ayat yang kelima. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini riwayat dari disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata Imam Al-Isma'ili, hadis ini hadis mursal. Ya, kalau dalam istilah para ulama hadis, hadis mursal itu hukum asalnya hadis yang lemah. Ya, hadis yang terputus sanadnya. Li'anna Ibn Abbas kana hina idin imma lam yulad aw kana tiflan. Karena sahabat Abdullah bin Abbas saat kejadian itu beliau bisa jadi masih kecil atau belum lahir, ya. Tayyib. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, huwa mursalun sahabi wa mursalus sahabi la dhaira alaihi wa la mat'ana fihi. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, hadis ini walaupun hadis mursal, akan tetapi tergolong hadis mursal dari kalangan sahabat, ya. Dan mursal dari sahabat itu tidak masalah, ya. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kemungkinan besar sahabat tersebut mengambil riwayat dari sahabat yang lain, ya. Anggap sahabat Abdullah bin Abbas saat kejadian ini beliau masih kecil, ya, atau belum lahir. Maka kemungkinan besar beliau mengambil dari sahabat yang lain yang mengalami kejadian tersebut. Taib. Adapun kelahiran Abdullah bin Abbas itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Yang masyhur, beliau lahir pada tahun hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ya. Beliau lahir pada tahun hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Sehingga ketika Nabi SAW meninggal, sahabat Abdullah bin Abbas baru berusia 10 tahun. Baru berusia 10 tahun. Walhasil, barakallahu fikum, riwayat ini riwayat yang sahih, riwayat yang benar tentang sebab turunnya surat Al-Masad. Kemudian kita melihat kepada makna dari ayat dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Telah lalu penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ayat tersendiri yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang berikutnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat itu maknanya khasirat, celaka atau merugi. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dan dia benar-benar celaka. Tidak celaka, yakni tidak beruntung, tidak berbahagia. Ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala merupakan firman-Nya, merupakan kalam yang paling jujur, yang paling benar, bahwa Abu Lahab itu benar-benar akan celaka, benar-benar akan merugi. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab merupakan salah satu dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa a'mamur rasul alaihi salatu wassalam in qasamu fi muamalatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla ila thalathati aqsam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bermuamalah dengan Nabi ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Qismun amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Yang pertama, paman Nabi yang beriman, ya, dengan Nabi Muhammad dan berjihad bersamanya, yakni masuk Islam karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang masuk Islam, yang berjihad bersama Nabi, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, paman Nabi wa qismun sanada wa sa'ada lakinnahu baqin 'alal kufri. Paman Nabi yang membela dan menolong Nabi Muhammad namun tetap di atas kekufuran, yakni tidak masuk Islam. Beliau adalah Abu Talib. Adapun yang ketiga, wa qismun 'anada wa 'arada wa huwa kafir. Paman Nabi yang menentang, ya, menentang Nabi Muhammad, yakni kafir, tidak masuk Islam. Dan itu selain yang disebutkan tadi, ya, di antaranya adalah Abu Lahab. Adapun Abu Lahab ini adalah kunyah atau panggilan, ya, kunyah, yang beliau terjadi khilaf siapa nama dari Abu Lahab. Abu Lahab, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Uzza, ada yang mengatakan Abu Lahab ini bernama Abdul Uzza. Lalu ada pertanyaan, bagaimana mungkin Allah menyebut Abu Lahab ini dengan kunyah, padahal kunyah itu dalam bahasa Arab, dikenal di kalangan orang Arab, kunyah itu biasanya untuk panggilan kehormatan, untuk panggilan kehormatan, ya, sehingga orang-orang Yahudi ketika mereka memanggil Nabi Muhammad itu dengan Abul Qasim, ya, Abul Qasim dengan kunyah beliau. Kunyah itu lebih dikenal atau ma'rufnya di kalangan orang-orang Arab panggilan kemuliaan, ta'zim. Lalu bagaimana Allah menyebut di dalam surat ini Abu Lahab, padahal Abu Lahab orang kafir. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masih, ada dua kemungkinan. Yang pertama, innahu idza sahha anna ismahu Abdul Uzza fa kaifa yadhkuruhu Allahu bihadzal ismi wa fihi ma'na syirk. Ya. Kemungkinan yang pertama, apabila benar Abu Lahab itu bernama Abdul Uzza, ya, namanya Abdul Uzza, maka bagaimana mungkin Allah menyebut dengan nama Abdul Uzza, padahal nama Abdul Uzza itu nama yang mengandung kesyirikan, ya, hambanya Uzza. Uzza nama berhala, nama patung, ya. Maka ini kemungkinan yang pertama, disebut Allah menyebut dengan Abu Lahab karena apabila benar namanya Abdul Uzza, bagaimana mungkin Allah menyebut dalam surat dengan nama yang ada mengandung kesyirikan, yaitu Abdul Uzza. Fadzakarahu bikunyatih, maka Allah menyebut dengan kunyahnya yaitu Abu Lahab. Atau kemungkinan yang kedua, inna katsiran minan nasi ishtahara ustuhira bikunyahum wa laisa lahum asma'un wa idza kana alwaqi'u anna Abu Lahabin laisa lahu ismun innama kunyatuhu huwa ismuhu fahuna dzakarahu bima yu'rafu bihi. Kemungkinan yang kedua, kebanyakan manusia itu terkenal dengan kunyahnya, ya. Ini juga ma'ruf di kalangan orang Arab. Ada yang orang-orang yang terkenal dengan kunyah, dengan panggilan, ya. Dan tidak diketahui namanya, siapa namanya. Seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah bahkan disebutkan sebagian pendapat mengatakan Abu Hurairah namanya Abu Hurairah. Ya, ini tidak ada nama yang lain. Ya. Nah, ini kemungkinan yang kedua, Abu Lahab memang demikian. Abu Lahab tidak ada namanya, sehingga Allah menyebutkan dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal, ya, sesuatu yang sudah dikenal seperti itu. Taib, itu ma'ruf di kalangan Arab. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ada beberapa ulama yang terkenal dengan, ya, bisa dibilang panggilan yang kurang baik, ya. Seperti Al-A'mash, ya. Beliau berarti artinya seorang yang rabun sebelah, ya. Al-A'raj, yang pincang, ya. Kenapa? Ini bukan termasuk ghibah, karena memang terkenal demikian. Kalau disebutkan yang dengan nama yang lain, tidak ma'ruf, tidak dikenal. Nah, di sini dalam surat ini kemungkinan yang kedua, Allah menyebut dengan Abu Lahab karena memang demikian yang terkenal. Taib. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan dirinya juga celaka. Ya. Disebutkan pertama kali yang celaka adalah kedua tangan. Kenapa demikian? Ya. Kenapa disebutkan celaka kedua tangan? Kalau enggak disebutkan langsung celaka Abu Lahab. Ya. Disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan wa bada'a bi yadayhi qabla dhatihi li'anna yadayni huma alata al-amal wal harakah wal akhdh wal akhdi wal ata wa ma asbaha dzalik. Allah menyebutkan kedua tangan terlebih dahulu karena kedua tangan adalah alat untuk beramal, ya. Alat untuk mengambil, memberi. Taib. Kalau berkaitan dengan Abu Lahab, karena kedua tangan itulah yang melempar Nabi, ya, memberikan kayu di jalannya Nabi, ya. Kedua tangan Abu Lahab. Sehingga Allah menyebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan yang celaka terlebih dahulu kedua tangannya, kemudian zatnya, wa tabba, dan Abu Lahab itu juga, ya, akan celaka. Ibnu Jauzi rahimahullah juga menyebutkan alasan yang lain. Alasan yang lain ini dalam hal uslubun min aslabil Arab atau min adatil Arab. Ini termasuk, bisa jadi termasuk kebiasaan orang Arab, ya. Yu'abbiruna bi ba'di syai'an jami'ihi. Mereka mengungkapkan sesuatu dengan sebagiannya. Mereka mengungkapkan sesuatu dengan sebagiannya, ya. Ini termasuk kebiasaan orang Arab, seperti firman Allah terkait dengan orang-orang kafir. Kata Allah, "Dzalika bima qaddamat yadaka." Ya. Siksaan itu disebabkan qaddamat yadaka. Apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu. Padahal orang kafir berbuat maksiat terkadang dengan mulutnya, terkadang dengan kakinya, ya. Tapi kenapa disebutkan kedua tangan? Maksudnya keseluruhan tubuhnya, ya. Maksudnya keseluruhan tubuhnya. Tayyib dalika bima qaddamat yadaka. Ya. Kata Ibnu Jauzi, kemungkinan juga dalam surat ini tabbat yada Abi Lahab wa tab, maksudnya Abu Lahab. Ya, celaka Abu Lahab. Dan ini mungkin juga ada ya di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, ya, ya ungkapan yang mirip-mirip. Misalkan si fulan ya tidak nampak batang hidungnya. Maksudnya apa? Orangnya tidak ada, bukan batang hidungnya aja, ya. Taib. Kemudian ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini bisa diartikan dua makna. Ma di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin bisa diartikan pertanyaan, bisa juga diartikan penafian. Kalau pertanyaannya ini pertanyaan yang bermakna pernyataan, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah berguna baginya harta dan apa yang diusahakannya? Ya, ini pertanyaan. Ya, ini apa? Jawabannya jelas tidak berguna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Atau diartikan dengan penafian. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna harta dan apa yang dia usahakan. Ya. Kenapa? Karena perbuatannya di dunia kafir kepada Allah Azza wa Jal dan mengganggu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ya ke dalam neraka yang memiliki api yang bergejolak, ya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman terhadap Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian pada ayat yang keempat kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, ya, dan istrinya itu sebagai pembawa kayu bakar. Istrinya ini bernama Ummu Jamil, ya, istrinya berkunyah, ya, panggilannya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb, saudari dari Abu Sufyan, ukhtu Abi Sufyan, ya, ini istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Kenapa disebutkan bahwa wa imra'atuhu hammalatal hatab? Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, Ummu Jamil ini ketika di dunia memang membawa kayu, ya. Untuk apa? Untuk mengganggu Nabi Muhammad. Ya, dia yang termasuk keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hammalatul hatab, pembawa kayu, ya. Jadi dia biasa membawa kayu kemudian diletakkan di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan di dunia, wa imra'atuhu hammalatul hatab. Atau mana yang kedua? Tahmilul hatab finnar ala zaujiha. Dia yang akan membawa kayu bakar di neraka, ya, untuk membakar suaminya, untuk menyiksa suaminya, ya. Sebagaimana dia di dunia berta'awun dengan suaminya alal ismi wal udwan, di atas dosa dan permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, perbuatan mereka di dunia ketika di neraka, ya, istrinya yang menyalakan api untuk membakar suaminya. Waliyadzubillah. Adapun berkaitan dengan bacaannya, kata Syekh Ibn Utsaimin, Hammalatul Hatab ini quriat bin nasbi war rafa', dibaca dengan nasab dalam sisi, dari sisi bacaan qiraah yang kita baca dengan dinasab Hammalatul Hatabi, Hammalatul Hatab, ya. Ada sebagian qiraah membaca dengan Hammalatul Hatab. Taib, ini faedah dari sisi bahasa. Kalau dibaca Hammalatul Hatab berarti dinasab sebagai, yang pertama sebagai maf'ulun bih, ya, dari fi'il adhummu, ya. Jadi Allah mengatakan wa mra'atuhu, dan istrinya, adhummu, aku mencelanya sebagai Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Atau yang kedua sebagai hal, sebagai hal Hammalatul Hatab, sebagai keadaan, keadaan wanita itu, wanita itu keadaannya sebagai Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Adapun kalau dibaca dengan di rafa' Hammalatu, Hammalatul Hatab, itu di i'rab dengan sifat, ya, sifat dari imra'ah, ya, sifat dari wanita itu adalah pembawa kayu bakar. Ya, kalau artinya ya kurang lebih sama, tapi dari sisi bahasa di sana ada keindahannya, ya, ada keindahannya. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablun min masad. Fi jidiha, yakni di lehernya itu terdapat tali, ya. Terdapat tali dari masad. Yakni masad maknanya dalam bahasa Arab alif, ya. Dalam bahasa terjemahannya, terjemahan Indonesianya, ya, tali serabut, ya. Jadi Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab di neraka nanti, waliyadu billah, lehernya terikat dengan tali, ya. Terikat dengan tali dalam keadaan dia terus membakar suaminya, membawakan kayu bakar untuk membakar suaminya, dan akhirnya nanti, ya, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, akhirnya nanti dia sendiri akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijatuhkan ke dalam neraka sampai yang paling dalam, waliyadu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini semua merupakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan ketika mereka di dunia berbuat jahat, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas mereka. Demikian juga di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini secara ringkas atau beberapa yang bisa kita sebutkan dari tafsir surat Al-Masad. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat ini, di antaranya adalah ayat ini menunjukkan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayatun bahiratun min ayatillah. Ini merupakan tanda yang mengagumkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa dua orang ini termasuk orang yang celaka, termasuk penduduk neraka dalam keadaan mereka masih hidup, dan tentu ini menunjukkan mereka tidak akan masuk ke dalam Islam, ya. Mereka tidak akan masuk ke dalam Islam. Dan itu terjadi sebagaimana yang Allah taala beritakan. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Bukan berarti Allah berbuat zalim, ya. Allah yang menakdirkan mereka berdua tidak masuk Islam, kemudian Allah yang menghukum mereka. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan melalui rasulnya, ya, menjelaskan al-hidayah, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, menjelaskan jalan menuju surga. Namun mereka berdua enggan. Mereka berdua menolak untuk menerima hidayah tersebut, sehingga mereka berhak mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula faedah dari ayat surat ini adalah harta dan juga anak-anak ataukah kekuasaan, jabatan, tidak akan bermanfaat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat, ya, bagi pemiliknya kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kalau harta dan anak-anak tersebut tidak dijadikan wasilah, perantara yang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bahkan harta dan anak-anak tersebut tidak akan bisa menolong seseorang dari siksaan Allah apabila dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, ya. Beda kalau di dunia, mungkin saja harta itu akan menolong seseorang. Kan tapi di akhirah kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat lagi anak-anak dan juga harta. Kecuali mereka yang menjadikan harta, ya, dan apa yang dimilikinya menjadikan ladang pahala, menjadikan simpanan untuk di akhirat nanti. Demikian pula dari surat ini menunjukkan kepada kita hurmatu adiyatil mu'minin, haramnya mengganggu kaum mu'minin, ya, haramnya mengganggu kaum mu'minin, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hukuman kepada Abu Lahab dan kepada istrinya tatkala mereka berdua sering mengganggu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula dari surat ini menunjukkan kepada kita diperbolehkan mengucapkan sesuatu yang mana sebenarnya bukan termasuk, ya, kebaikan, yakni sesuatu yang salah, akan tapi diucapkan karena memang sudah masyhur, sudah ma'ruf demikian, ya. Seperti di sini misalkan Abu Lahab, memang terkenal dengan Abu Lahab, ya. Oleh karena itu diperbolehkan juga untuk kita mengatakan Abdul Muttalib, kakek Nabi bernama Abdul Muttalib, padahal artinya hamba dari Al-Muttalib. Ini tidak boleh sebenarnya menghambakan kepada selain Allah, ya. Namun kenapa tetap kita mengatakan Abdul Muttalib? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan Abdul Muttalib karena memang demikian sudah ma'rufnya, ya. Akan tetapi kalau seorang yang masih ada kesempatan untuk mengganti nama, misalkan namanya terdengar kurang baik, diganti kepada yang lebih baik, maka ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Beliau mengganti beberapa nama sahabatnya. Misalkan ada yang sahabatnya yang bernama Huzn, namanya Huzn, artinya sedih. Kata beliau, ganti dengan Sahal, artinya mudah, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima fihi yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.